Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis yang kedua dalam bab As-Sidq. Qala an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. فَإِنَّ الصِّدْقَ تُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ رَوَهُ أَتِرْمِذِي وَقَالَ حَدِثٌ صَحِيحٌ. Dalam hadis ini terkandung beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Di mana Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma menyebutkan, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat da' ma yaribuka, yang dimaksud da', kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, utruk, tinggalkan. Ma yaribuka ay tasukku fihi wa la tatma'innu ilaih, yaitu apa yang meragukan di dalamnya dan apa yang menjadikan dirimu sesuatu itu menjadikan dirimu tidak tenang, apa yang menjadikan pada dirimu tidak tenang. Ila ma la yaribuk ay ila syai, ila syai'i alladhi la raiba fi, ila ma la yaribu, maknanya adalah ila syai, kepada sesuatu. Alladzi la raiba fi, sesuatu tersebut tidak menyebabkan dirimu ragu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dalam pembahasan masalah fikih digunakan sebagai salah satu prinsip untuk memecahkan ataupun menjadi kaidah dalam memutuskan satu perkara. Tinggalkan apa yang membuat dirimu ragu kepada apa yang tidak meragukan, kepada apa yang tidak menjadikan dirimu ragu. Di dalam fikih biasanya diberikan beberapa contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Seperti misalnya contohnya, seseorang yang menunaikan sholat maghrib, kemudian ia bermajlis antara maghrib sampai tiba waktu untuk sholat isya. Ketika ia akan menunaikan sholat isya, timbul keraguan. Apakah dia sudah batal atau belum? Wudunya sudah batal atau belum? Maka ketika ia bimbang antara sudah batal atau belum, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berfungsi sebagai patokan di dalam menentukan kebimbangannya tersebut. Berfungsi untuk memecahkan keragu-raguan, ketidakpastian yang tumbuh pada dirinya. Setelah sholat maghrib, berarti ketika ia bermajlis, ia masih memiliki wudu. Tetapi ketika menjelang sholat isya, dia merasa ragu, saya sudah batal atau belum? Nah, keadaan ia sudah batal atau belum adalah sesuatu yang masih diragukan. Sedangkan keadaan lainnya yang lebih pasti bahwasannya dirinya ketika selesai sholat maghrib itu dia masih memiliki wudu. Ketika ia masih memiliki wudu, itu adalah sesuatu yang tidak diragukan. Sesuatu yang tidak diragukan, bahwasannya setelah sholat maghrib itu ketika ia bermajlis, dia masih memiliki wudu. Nah, ketika menjelang isya, dia tumbuh keragu-raguan apakah sudah batal atau belum. Ini keragu-raguan. Maka hadis Nabi SAW ini memerintahkan da' ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan. Yang meragukan apa? Yang meragukan adalah sudah batal atau belum. Ragu. Ma la yaribuk kepada yang tidak meragukanmu. Yang tidak meragukan apa? Saya tadi sudah wudu waktu sholat maghrib. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, maka ketika ia menemukan kebimbangan, keragu-raguan, sudah batal atau belum, maka ya, hukum itu dikembalikan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan apa? Bahwasanya tadi saya sholat maghrib sudah berwudu. Demikian juga misalnya ketika seseorang, karena sesuatu sebab, satu uzur, dia sholat asar sendirian. Atau dia sholat tahajud. Ketika menginjak rokaat ketiga, dia ragu ini rokaat ketiga atau rokaat keempat. Timbul kebimbangan. Ini ketiga atau keempat? Ya. Ketiga atau keempat yang sudah pasti adalah yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Ketika bimbang antara ini sudah tiga rokaat atau ini sudah empat rokaat. Yang pasti yang mana? Yang ketiga. Tidak mungkin yang keempat. Masa yang keempat terus yang ragu yang ketiga? Kan tidak mungkin. Berarti yang ragu yang mana? Yang keempat. Berarti kita tetapkan ketika sholat itu, ini rokaat yang ketiga. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan. Yang meragukan itu yang rokaat keempat. Berarti nah, berarti ini rokaat yang ketiga. Ya. Walaupun nanti kemudian sujud sahwi. Kasus lainnya misalnya kita tawaf. Ya. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali tawaf? 7 kali. Ketika kita mengitari sedang tawaf ini, kita ragu ini yang kelima atau yang keenam. Yang sudah pasti yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam berarti sesuatu yang masih ragu. Berarti kita tetapkan bahwasannya kita tawaf ini baru 5 putaran. Karena yang keenam ini masih dalam keadaan ragu. Apa dalilnya? Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang masih meragukan, dan kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Nah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan hadis yang digunakan untuk membedah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah fikih oleh para ulama. Nah, sehingga sekian banyak permasalahan bisa diselesaikan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Fa inna sidqatu ma'ninatun. Ya. Kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan syahid dari hadis ini di dalam pembahasan bab sidq. Ya. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menenangkan hati. Seseorang yang jujur, berbuat kejujuran, itu akan menjadikan dirinya tenang. Dan tidak akan menimbulkan penyesalan selama-lamanya bagi orang yang berbuat jujur. Ya. Karena sesuatu yang jujur itu, ia berada di atas sesuatu yang benar. Berbeda ketika seseorang melakukan perbuatan tidak jujur, melakukan ucapan-ucapan yang mengandung dusta, maka keadaan dirinya, keadaan hatinya, ya, tetap ditumbuhi, ya, sesuatu yang, ya, tidak nyaman pada dirinya. Karena kejujuran itu akan menjadikan, ya, seseorang untuk meraih keberhasilan, ya, dengan jujurnya tersebut. Ya. Dan akan menjadikan kejujuran itu pada diri seseorang yang jujur, tumbuhnya tumakninah, ketenangan di dalam hatinya. Ya. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan, waman shadaqa naja, barang siapa yang jujur, ia akan berhasil, ia akan selamat, ia akan mendapatkan keselamatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan wal kadziba ribatun, sedangkan dusta itu menjadikan diri seseorang, ya, menumbuhkan keadaan jiwanya sesuatu yang ragu, ya, tidak nyaman, dan tidak menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang disebutkan sebagaimana hadis sebelumnya, yaitu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Karena hadis yang sebelumnya disebutkan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan seseorang kepada albir, kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengarahkan seseorang kepada al-jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur hingga kemudian dirinya dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sedangkan seseorang yang berdusta, maka kedustaan itu akan mengarahkan kepada dirinya, kepada al-fujur, kepada perbuatan fajir. dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan mengarahkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban, dan ketika seseorang terus menerus berada di dalam ketidakjujuran, ya, sering berbuat dusta, terus menerus berbuat dusta, hingga kemudian ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang pendusta, sebagai pendusta. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala an Abi Sufyan Sakhri ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql famadha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'akum wa ya'muruna bis salati wasidqi wal 'afaf wasilah muttafaqun 'alaih. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridhoinya, dari hadis yang panjang dalam kisah Raja Heraklius. Raja Heraklius mengatakan, famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan kepada kalian. Dialog ini dialog panjang, yaitu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah ke negeri Raja Heraklius ini, dan kemudian disusul yang waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan belum berislam. Menghadap Raja Herakl, dan kemudian Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Nabi, oleh orang yang dikatakan kalian itu sebagai Nabi. Maka Abu Sufyan pun menceritakan, qultu, saya bercerita, yaqul, orang yang dinyatakan sebagai Nabi itu mengatakan, u'budullaha wahdah, beribadahlah kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'aku, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'murna bis-shalah, kemudian orang yang dinyatakan sebagai Nabi itu memerintahkan kami untuk menunaikan salat. Was-sidqi, dan untuk berbuat jujur. Wal-afaf, dan untuk menjaga kehormatan. Was-silah, dan untuk menyambung silaturahmi. Ini adalah dialog Raja Heraklius dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik, belum berislam, dan Abu Sufyan memeluk Islam sebagaimana kita ketahui, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin melakukan Fathu Makkah, membuka kota Makkah, yaitu pada tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijriah. Dan Fathu Makkah itu sendiri terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Maka ketika itulah Abu Sufyan memeluk Islam. Abu Sufyan bersama beberapa orang dari Quraisy menghadap Raja Heraklius. Dan ia adalah Raja Nasoro pada waktu itu. Dan Raja Heraklius telah membaca Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Dan Raja Heraklius ini termasuk raja yang cerdas. Maka ketika ia mendengar berita bahwasannya ada orang yang diangkat sebagai rasul, dan mendengar dari Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy yang datang menghadap kepada Raja Heraklius, maka kemudian Raja Heraklius pun melakukan dialog. Apa yang diungkapkan oleh Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi melalui ungkapan-ungkapan bahwasannya Nabi tersebut memerintahkan Ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan itu semua sesuai dengan apa yang dibaca oleh Raja Heraklius. Orang yang dinyatakan sebagai Nabi itu pun memerintahkan untuk meninggalkan apa yang menjadi keyakinan nenek moyang mereka. Orang yang dinyatakan sebagai Nabi itu pun memerintahkan sholat, jujur, menjaga kehormatan, dan menjaga silaturahmi. Itu semua telah diketahui oleh Raja Heraklius. Maka apa yang diungkapkan oleh Abu Sufyan adalah sesuatu yang benar menurut keyakinan dari Raja Heraklius tersebut. Maka kemudian dialog ini menggambarkan bahwasannya Raja Heraklius kemudian ia melindungi kaum muslimin yang hijrah ke negerinya tersebut. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapati pelajaran bahwasannya misi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memerintahkan kepada setiap manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Sesuatu itu bisa dalam bentuk malikan, malaikat, rasulan, sesuatu itu dalam bentuk rasul, syajaron atau dalam bentuk pohon, hajaron dalam bentuk batu, dan yang selainnya. Maka sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah saja, dan jangan kemudian ibadah itu, dan jangan kemudian engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan malaikat, dengan rasul, dengan pohon, dengan bebatuan, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dan yang selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya adalah أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan hendaklah engkau kalian menjauhi at-taghut. Makna dari ayat-ayat tersebut, u'budullaha wajtanibus syirk. Ya, sembahlah hanya Allah saja dan jauhilah kesyirikan. Jauhilah kesyirikan. Ya. Ini misi daripada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membawa misi untuk mentauhidkan dan untuk kemudian agar manusia meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, yaitu berbagai macam bentuk penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, misi yang paling awal ditanamkan kepada para sahabat adalah misi tauhid ini dan misi meninggalkan atau menjauhi berbagai bentuk kesyirikan. Demikianlah misi utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Nabi memerintahkan, utruku ma kana alaihi abaq. Tinggalkan apa yang diwariskan atau yang diperintahkan oleh nenek moyang kalian, yaitu dalam bentuk berbagai macam peribadahan, ibadatul asnam, berbagai bentuk kesyirikan, penyembahan kepada berhala-berhala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkannya. Adapun apabila nenek moyang ataupun orang-orang terdahulu kita, mereka meninggalkan akhlak yang mulia, sikap sopan santun yang sesuai dengan syariat, Fa innahu lam ya'murhum bitarkihi. Maka yang demikian ini tidak diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkannya. Ya. Dan inilah ya, bentuk ya, apa yang di, merupakan bentuk perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat fahsya, berbuat keji dan kotor. Ya. Intinya bahwasannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya, kita diperintah untuk meninggalkan berbagai peninggalan dari orang-orang terdahulu kita yang peninggalan-peninggalan tersebut menyelisihi dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, seorang yang dinyatakan Nabi tersebut, sebagaimana diceritakan Abu Sufyan bahwasannya orang tersebut memerintahkan kepada kami untuk menunaikan sholat. Dan sholat adalah silah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dan sholat itu pun termasuk dalam arkanul Islam yang merupakan rukun-rukun yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Bahwasannya perjanjian antara kami dan antara mereka adalah terkait tergantung daripada sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Disebutkan bahwasannya kafir yang mengeluarkan dari keislaman, dari millah. Dan inilah pentingnya sholat. Sebagaimana sholat itu menjadi sesuatu yang diungkapkan oleh Abu Sufyan untuk menunjukkan bahwasannya orang yang dinyatakan sebagai nabi tersebut adalah benar-benar sebagai seorang nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Perbedaan antara seseorang kufur dan syirik, seorang yang beriman dengan orang kufur atau berbuat syirik, yaitu dalam hal meninggalkan sholat. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Muslim. Maka ciri lain yang disebutkan adalah wa kana ya'murna bisidq. Bahwasannya orang yang dinyatakan nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk berlaku jujur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Ini adalah ciri-ciri dari ungkapan, ciri-ciri terhadap orang yang katanya menurut berita telah ada seorang nabi. Dan kemudian Abu Sufyan ketika menghadap sang raja Heraklius, kemudian mengungkapkan ciri-ciri orang yang dinyatakan sebagai nabi tersebut. Dan di antara ciri-ciri tersebut, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kemudian ciri yang lainnya yaitu al-afaf. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-afaf adalah al-iffah. Al-iffah, menjaga kehormatan. Al-iffah naw'an. Al-iffah itu terbagi kepada dua macam. Iffatu 'an syahwatil faraj, yaitu menjaga kehormatan dari syahwat kemaluan. Wa iffatu an syahwatil batin, yaitu iffah menjaga kehormatan dari syahwat batin, al-batan. Syahwat, menjaga syahwat dari hal-hal yang berkaitan dengan perut, dengan hawa nafsu, hawa nafsu yang berkaitan dengan masalah urusan-urusan perut, karena disitulah sumber daripada keserakahan manusia, yang kemudian karena keserakahan itu seseorang kemudian tergelincir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari syahwat yang rendah, yang tidak menjadikan iffah kita terjaga, na'udzubillah wa'iyadzubillah, dengan sebab syahwat al-faraj dan syahwat al-batan, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Seseorang berani menumpahkan darah karena syahwat yang sifatnya syahwat hawa nafsu untuk melampiaskan biologis, itu bisa menjadikan seseorang terjatuh kepada perbuatan zina, atau syahwat yang berkaitan dengan urusan perut yang menjadikan seseorang untuk kemudian terjatuh kepada ketamakan, keserakahan, yang akibatnya adalah merugikan orang lain, karena seseorang tidak mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Maka demikianlah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana poin-poin tadi ataupun uraian-uraian yang disebutkan dalam hadis tadi itu merupakan ciri-ciri dakwah yang dibawa oleh seorang nabi yang diungkapkan oleh Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terurai, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan akhir yang baik. Amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.